الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita tahu insyaallah taala bahwa marah itu tidak baik. Ini pun dilarang oleh Nabi. Ketika ada seorang yang minta dinasihati oleh Nabi, maka Nabi menasihati, la taqdub, la taqdub, la taqdub, la taqdub, la taqdub, raddada miraran. Diulang-ulang oleh Nabi. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini menunjukkan bahwa marah adalah akhlak yang tidak baik. Nah, kita lihat Nabi. Apakah sepanjang hayat beliau tidak pernah marah? Pernahkah beliau marah? Ada yang bisa jawab? Pernah. Beberapa kali Nabi mengatur barisan agar barisan lurus dan rapat. Para sahabat akhirnya paham, lurus rapat, bahu menempel bahu sebelah, kaki menempel kaki sebelah, jangan sampai ada celah, dan lurus. Nabi meluruskan saf seperti meluruskan anak panah yang belum diruncing. Jadi harus betul-betul lurus. Satu ketika, ketika Nabi sebentar lagi mau takbiratul ihram, Nabi melihat dari ujung mata beliau ada seorang yang dadanya ke depan, dadanya tidak rasa dari orang-orang di sebelahnya. Nabi tidak jadi takbiratul ihram. Nabi menghadap kepada orang tersebut, kepada makmum, dan marah beliau. Marah sampai yang meriwayatkan hadis ini, Ibnu Umar mengatakan, aku belum pernah melihat Nabi semarah hari itu. Ya, iya. Berarti Nabi marah. Jadi, lagi Nabi pulang ke rumah Aisyah, istri beliau. Aisyah baru saja memasang tirai tabir hurdeng yang ada gambar manusia. Nabi pun marah. Nabi pun marah. Dan Nabi mengatakan, inna ashaddan nasi adaban yawmal qiyamati al-musawwirun. Manusia yang azabnya sangat keras nanti pada hari kiamat adalah para pelukis yang melukis manusia dan hewan. Adapun melukis pemandangan batu, gunung, langit, laut, boleh, halal. Binatang yang dilukis itu atau orang yang dilukis itu akan dihadapkan kepada dia oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan Allah menyuruh dia untuk menghidupkan buaya tersebut atau macan tersebut atau ular tersebut yang dia gambar. Nah, dia tidak sanggup tentunya, lalu Allah hidupkan ular tersebut atau macan tersebut atau buaya tersebut, beri nyawa, lalu hidup, dan lalu menyiksa dia. Ini azab berat bagi orang yang menggambar manusia atau hewan. Nah, Nabi marah di situ. Nabi marah dan Nabi menyuruh untuk segera melepas hurdeng tersebut. Dari sini kita tahu bahwa marah, benci, ya, perang, gitu. Hal-hal yang tidak kita sukai atau orang anggap itu buruk, ada kalanya baik. Kalau apa? Kalau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita tidak marah, sementara kita melihat istri kita membuka aurat, anak kita enggak mau sholat, atau bahkan anak kita murtad keluar dari Islam, kita tidak marah, maka dayus. Dayus. Dayus adalah seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang tidak punya rasa cemburu terhadap anak istrinya, yang tidak prihatin ketika anak istrinya berbuat maksiat. Dayus. Terancam dayus ini tidak mencium bau surga. Lihat. Berarti marah ada kalanya baik. Secara umum marah buruk, ada kalanya baik. Secara umum nikah itu baik, ada kalanya buruk. Secara umum cerai itu talak, buruk, ada kalanya baik. Dan seterusnya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerai tidak baik. Apakah Nabi belum pernah cerai? Dua kali Nabi menceraikan istrinya. Yang pertama Hafsah, istri beliau, anaknya Umar, dicerai. Tapi setelah Jibril memberitahukan kepada Nabi bahwa Hafsah adalah calon istrimu di surga, maka dirujuk lagi. Dirujuk lagi. Dan waktu itu belum habis masa iddah. Maka ketika cerai masih harus rumah, tidak langsung pisah rumah. Karena jika rujuk, jika menyesal, kembali lagi mudah. Kalau sudah pisah rumah tentu akan sulit. Yeah. Yang kedua, baru saja nikah. Nabi baru saja nikah dengan seorang wanita, di mana perawi hadis ini mengatakan min ajbrainna, wanita yang sangat cantik, bahkan yang paling cantik di kaumnya di waktu itu. Baru saja nikah, di malam pertama ketika Nabi mau menjima wanita ini yang baru saja dinikah, wanita ini mengucapkan sesuatu yang buruk, sesuatu kekufuran. Ya, dan wanita ini wanita lugu, dia ditipu oleh kaumnya. Dia mengucapkan na'udzubillahi minka. Ketika dia ditipu oleh kaumnya, nanti kalau Rasul datang ke kamarmu di malam pertama, yang pertama kali yang kau ucapkan adalah a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Gitu. Jadi seolah Nabi itu setan, kan biasanya aku berlindung kepada Allah dari setan, kan gitu yang terkutuk. Ini aku berlindung kepada Allah dari engkau ya Rasul. Nabi marah. Ya, dan Nabi langsung ceraikan malam itu juga. Nabi mengatakan, pulangkan wanita ini ke orang tuanya, ke tempat asalnya. Nabi tidak menyebut lafal talak cerai, tetapi cerai. Dari sini keluar hukum bahwa jika seorang laki-laki ingin mentalak istrinya dengan tekad bulat, maka jatuh talak walaupun ucapannya bukan talak. Kamu pulang saja ke rumah orang tua. Cukup sampai di sini rumah tangga kita. Kita jalan masing-masing saja. Dan seterusnya, tidak ada ucapan talak. Aku talak engkau, aku cerai engkau, tidak ada. Tetapi saya bertekad bulat menceraikan istri saya misalnya, maka jatuh. Walaupun tidak ada lafaz talak. Dalilnya mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi hanya mengatakan, pulangkan wanita ini ke orang tuanya. Kembalikan dan cerai. Padahal sudah nikah. Ya. Nah, ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, berarti dari sini kita harus belajar. Akhlak mulia itu seperti apa sih, harus belajar. Tidak bisa kita serampangan mendefinisikan akhlak mulia adalah satu, sabar, dua, penyayang, tiga, penyantun, empat, tanggung jawab, lima, begini, begini. Tidak bisa. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabar, sabar seperti apa? Karena yang paling sabar adalah Nabi. Lihat Nabi. Tabuk pipi kanan, berikan sekalian pipi kirinya. Begitu, betul, begitu sabar. Nabi mengajarkan seperti itu. Sabarlah engkau jika ditampar pipi kananmu, berikan sekalian pipi kiri. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ini sabar yang konyol. Sabar yang tidak bisa diamalkan oleh siapapun. Ya, tidak bisa. Nabi mengatakan, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka membela hartanya yang akan dirampas, dia mati syahid. Itu harta, apalagi kehormatan. Pipi kita, kehormatan kita. Mau ditampar, kita tangkis. Dia nyerang lagi, kita tangkis. Dia mau membunuh kita bunuh dia. Halal. Akhlak putra seperti itu. Ya, bukan akhlak yang bertentangan dengan fitrah manusia. Masuk beri ditampar pipi kanan sekalian nih, yang kiri sekalian. Ya, bagaimana konyol ini. Jadi ini tidak bisa dilaksanakan oleh siapapun. Ya. Hatta oleh pembesar mereka, pendeta dan pastor mereka tidak akan sanggup melaksanakan ajaran ini. Ajaran Kristen kan ini. Antum datang ke gereja sana kalau enggak percaya. Ya, tanya, pendetanya yang mana nih? Pasturnya yang mana nih? Keluar, antum tabuk pipi kanannya. Jebret. Ya, insyaallah marah pasti. Ya. Enggak mungkin sekalian yang kiri. Padahal itu ajaran mereka. Ajaran yang rusak ajaran yang bertentangan dengan fitrah manusia. Karena memang bukan ajaran Nabi Isa, bukan ajaran Yesus, tapi ajaran pendeta dan pastor yang berbuat bid'ah, yang mengarang-arang ajaran sendiri lalu dimasukkan ke dalam Islam. Mirip sebagian hari ini kaum muslimin larang-larang dalam agama, tahlilan, muludan, manakiban, yasinan dimasukkan ke dalam Islam, dianggap ini sebagai Islam. Sebagian kaum muslimin mengikuti orang-orang Nasrani berbuat bid'ah, mengada-ada di dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa. Kaum muslimin mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak. Jadi sekali lagi, akhlak adalah Nabi. Akhlak adalah mencontoh Nabi apapun keadaannya. Lihat kesabaran Nabi. Nabi manusia paling sabar. Ya, tapi keadaannya seperti itu. Nabi pernah marah, Nabi merah wajahnya ketika Dzulhuwaisirah mengatakan setelah perang Hunain, di mana Nabi memberikan 100 ekor unta kepada Abu Sufyan, 100 ekor unta kepada Muawiyah, 100 ekor unta kepada Aqra bin Habis, dan beberapa orang Ansar tidak diberi. Jadi ada yang diberi banyak, ada yang tidak diberi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Datanglah Dzulhuwaisirah ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad. Berlaku adillah ya Muhammad. Fa inna hadhil qisma la yubtagu bihi wajhullah." Pembagian rampasan perang ini tidak adil, tidak ikhlas, tidak mengharap wajah Allah. Merah padam wajah Nabi di hadapan kaum muslimin, di hadapan manusia dibilang tidak adil. Apa jawab Nabi? "Idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu, faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu?" Jika Allah dan Rasulnya dikatakan tidak adil, siapa yang akan bisa berbuat adil? Jika Rasulullah dikatakan tidak adil, tidak bisa berbuat adil, maka tidak ada satupun manusia yang bisa berbuat adil. Karena Nabi manusia yang paling adil. Apapun yang disontohkan oleh Nabi, adil. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, adil. Menurut versi siapa? Versi Nabi. Karena adil bukan versi kita, bukan menurut pengertian kita, tapi Allah dan Rasulnya. Semua ajaran Allah dan Rasulnya adil. Walaupun di otak kita tidak adil, seperti tadi. Kenapa laki-laki berhak jadi pemimpin, perempuan tidak berhak? Enggak adil dong. Kenapa sama-sama anak yang laki-laki dapat warisan 50 juta, yang perempuan 25 juta, padahal yang perempuan lebih miskin? Enggak adil dong. Itu versi kita. Allah dan Rasulnya yang paling tahu tentang adil. Maka wajib bagi kita, sami'na wa ta'na, mengikuti qala Allah wa qala Rasul apabila kita ingin dikatakan adil. Jadi adil versi Allah dan Rasul. Gitu. Semua yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Ya, ketaatan, kesabaran dan seterusnya. Nabi pernah menceritakan, jika antum baca surat Yusuf, antum akan tahu. Nabi Yusuf difitnah oleh wanita-wanita itu. Bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat kurang ajar terhadap istrinya Al-Aziz. Ini difitnah. Lalu Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara. Ya. Nah, kemudian setelah sekian lama, entah sekian tahun, namanya di penjara, tentu tidak enak. Tidur tidak enak, makan tidak enak, dan seterusnya. Namanya di penjara. Datang utusan raja. Utusan raja ini mengatakan, wahai Yusuf, raja memohon kepada engkau agar engkau keluar, ya, agar engkau keluar dari penjara ini. Silakan keluar. Kata Nabi Yusuf, enggak. Bereskan dulu fitnah yang ada selama ini. Bereskan dulu, dikelirkan dulu. Kalau saya disuruh keluar begitu saya tidak mau. Bereskan dulu bahwa saya tidak bermaksud kurang ajar terhadap istrinya Al-Aziz, tapi dia yang merayu saya. Bereskan dulu ini, baru saya mau keluar. Nabi menceritakan ini. Nabi mengatakan, seandainya aku yang jadi Nabi Yusuf. Kata Nabi, teruslah. Seandainya aku yang jadi Yusuf, mungkin aku sudah tidak sabar, aku keluar begitu saja. Lihat. Tawaduknya Nabi, merendahnya Nabi di hadapan saudara-saudaranya para Nabi. Kalau tidak syak lagi, oh, Nabi paling mulia. Jangankan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim saja lebih mulia, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh. ulul azmi, beliau yang paling mulia, Nabi Yusuf bukan ulul azmi. Tapi dalam hal ini Nabi Muhammad SAW merendah dengan mengatakan, jika aku yang jadi Yusuf, jika aku yang jadi Yusuf, mungkin ketika ditawari suruh keluar, aku sudah langsung keluar. Lihat Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, saya tidak bisa lama-lama. Mungkin kita lanjutkan dengan soal jawab. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Tolong bacakan. Bagaimana hukumnya pernikahan yang berbeda agama? Yang kemudian bagaimana pula dengan pernikahan Raja Fir'aun dengan istrinya? Apakah istrinya Fir'aun berdosa? Yang pertama, pernikahan beda agama dilihat yang muslim, yang laki-laki apa yang perempuan. Jika yang perempuan itu yang muslimah, maka tidak ada jalan sama sekali. Tidak sah zina haram. Karena Allah katakan bahwa budak yang hitam legam lebih baik bagi seorang muslimah daripada orang kafir non muslim yang ganteng gagah dan seterusnya. Gitu. Berarti tidak sah. Jika sebaliknya kita laki-laki muslim nikah dengan perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani, Allah katakan ahli kitab, maka ini boleh. Antum bisa lihat di awal-awal surat Al-Maidah, di mana Allah mengatakan nisa'ukum hillul lakum wa tu'amuhum hillul lakum. Makanan atau sembelihan ahli kitab, sembelihannya orang Yahudi dan Nasrani itu halal engkau makan. Yes. Sembelihannya orang Yahudi dan Nasrani, jadi ada orang Nasrani motong ayam, ada orang Yahudi motong kambing, kita boleh makan. Gitu. Orang Buddha Hindu enggak boleh. Jadi walaupun sama-sama kafir, Yahudi Nasrani beda dengan Buddha Hindu Konghucu dan seterusnya. Yang satu ahli kitab, yang satu kaum musyriki. Kata Allah, innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyriki. Orang-orang kafir ada dua, yaitu dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Dua-duanya kafir, sama-sama kafir, kekal di jahanam selama-lamanya. Kita tidak boleh berkasih sayang dengan mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dalam hal sembelihan beda. Yang kedua adalah pernikahan. Jadi dalam kondisi tertentu kita nikah dengan seorang wanita Nasara atau Yahudi, halal, boleh. Yes. Tentu ini pilihan kedua. Pilihan pertama ya tentu kita mencari seorang muslimah, sama-sama muslimah. Yang satu jarang sholat, yang satu rajin sholat. Tentu antum pilih yang mana? Yang rajin sholat, sama-sama muslimah. Ya, sama-sama muslimah. Yang satu gak jaga pergaulan, laki-laki kesana kemari. Yang satu jaga pergaulan sendiri, jalan ke rumah. Antum pilih yang mana? Tentu yang menjaga pergaulan. Ini sama-sama muslimah. Apalagi yang muslimah dengan yang Nasara, tentu antum pilih yang muslimah. Kenapa dibolehkan? Dalam keadaan tertentu. Antum kuliah di Australia misalnya, atau tugas belajar 3 tahun di Australia, syahwat menggubu-gubu, wanita-wanita Australia cantik-cantik, ya, antum nikahi dia mau, kenapa gak nikahi? Daripada zina, terjatuh ke dalam zina, nikahi dalam keadaan seperti ini. Gitu. Nah, tentu untuk di Indonesia ini tidak tepat. Ya, tidak tepat. Walaupun secara hukum saya tidak berani mengatakan orang, karena memang jelas. Adapun tentang Fir'aun dengan istrinya, maka yang pertama, ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW, maka bukan urusan kita. Ya, itu syariat Nabi Musa, di zaman Nabi Musa yang pertama. Yang kedua, ad-daruri, keadaan yang sangat darurat. Apa yang bisa dilakukan oleh Asia? Apa yang bisa dilakukan oleh istrinya Fir'aun? Gak ada. Mau lari-lari kemana? Ya? Mau menolak gimana? Bunuh diri haram. Maka, ad-daruratu tubihul mahdura. Hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Jangankan cuman sekedar bersuamikan kafir, makan babi, minum khamar, darurat. Kalau enggak diminum kita mau ditembak misalnya, halal. bahkan kufur. Kalau enggak nyembah pohon itu, kita mau diberondong, mau ditembak. Detik itu halal kita sujud ruku di hadapan pohon itu. Mana dalil? Amr bin Yasir mengucapkan laka uzza demi apa? Demi siksaan itu dihentikan. Setelah Amr bin Yasir mengucapkan laka uzza, siksaan itu dihentikan. Gitu ya. Maka orang yang membolehkan pernikahan seorang muslimah dengan wanita, dengan laki-laki Nasoro atau Yahudi atau Buddha dengan berdalil atiyah terhadap Fir'aun, sangat-sangat tidak tepat. Sangat-sangat tidak paham dia dengan kaidah istidlal, kaidah berdalil. Lagi, jangan. Pertanyaan berikutnya, apakah tahlilan yatiman peringatan 7 hari, 100 hari kepada seseorang yang meninggal itu boleh atau tak dalam ajaran Islam? Kemudian bagaimanakah cara memilih istri yang baik menurut Islam? Yang pertama, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kita beragama ini tidak boleh melarang dan juga tidak boleh mencontoh kecuali Nabi. Saya mau beragama dengan mencontoh kiai saya, enggak boleh. Apapun kata kiai saya, sami'na wa ta'na, enggak boleh. Berarti saya telah menjadikan kiai saya sebagai Nabi. Saya mau beragama dengan melihat orang-orang di kampung saya. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang kampung saya akan saya lakukan. Saya enggak peduli mau benar mau salah. Berarti saya telah menjadikan orang-orang sekampung sebagai Nabi. Maka beragama harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat Pak Kiai itu, Pak Kiai mengatakan ini ada sunnah dari Nabi, kita ikuti. Kalau dia bohong, urusan dia. Gitu. Pokoknya pulangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi dalam agama ini, haram bagi kita melakukan. Ya. Kalau boleh, tentu kita boleh salat subuh 3 rakaat, salat zuhur 9 rakaat. Karena memang tidak ada larangan dari Nabi. Kenapa kita tidak berani? Dan itu bagus. Karena Nabi mencontohkan subuh cuma 2 rakaat, duhur 4 rakaat dan seterusnya. Begitu juga tahlilan, selamatkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Berapa banyak kematian di zaman Nabi? Ketika Nabi masih hidup, berapa banyak kematian? Khadijah istri beliau, Hamzah paman beliau, Ja'far bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umar, bahkan anak-anak beliau semuanya mati ketika beliau masih hidup kecuali Fatimah. Tapi tidak ada satu pun riwayat baik di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Nabi mentahlilkan mereka 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tidak ada. Tidak ada. Mungkinkah kita lebih pintar dari Nabi lalu kita melakukan apa yang tidak pernah Nabi contohkan, tahlilan selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari? Yang kedua, Mas. Bagaimana cara memilih istri yang baik untuk Islam? Kedua. Pertanyaan dari antum. Bukan rekayasa antum ya. Yang pertama, tentu Nabi tentu akan baik kalau kita mengikuti petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi. Apa kata Nabi? Limaliha wa lihasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Wanita itu dipilih karena apa? Kekayaannya, keturunannya, kebangsawanannya, kemudian kecantikannya, dan yang terakhir agamanya. Jadi empat. Kata Nabi, "Faqtar bidzatiddin taribat yaminu." Prioritaskan yang karena agama, niscaya engkau akan beruntung. Jadi, Islam tidak menafikan cari wanita yang cantik, yang keturunan baik-baik, tidak diinginkan. Tetapi setelah agamanya, berapa banyak saudara-saudara kita yang istrinya cantik, mulus, buah enol dan seterusnya, 4 bulan cerai, 1 tahun cerai. Ya, ini bukti bahwa kecantikan mungkin membosankan bagi seorang suami. Karena apa? Akhlaknya buruk. Tidak taat kepada suami, tidak bisa menyenangkan suami dan seterusnya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang istrinya biasa-biasa saja, bahkan di bawah rata-rata, tetapi sampai tua dia bahagia dengan istrinya. Karena apa? Dia tidak memuaskan suami dari segi wajah dan seterusnya, tapi dari segi akhlak, dari segi penampilan, sami'na wa ata'na dan seterusnya. Maka empat ini silahkan dipertimbangkan. Imam Ahmad menasihati jika engkau ditawari seorang wanita, jangan tanyakan agamanya dulu, ya, tapi tanyakan cantiknya dulu. Sebab kalau tanya agamanya dulu akan jadi masalah, ya. Ada nih, kalau mau ada akhwat, ada gadis atau janda, nah, kita tanyakan di mana, mancung, tinggi, bening, gitu, ya. Ini nasihat Imam Ahmad. Ini nasihat Imam Ahmad. Oh iya, mancung, putih, tinggi dan seterusnya. Ah, setelah itu kita tanyakan lagi, gimana agamanya? Lihat agamanya. Oh, jarang sholat. Ya, oh kurang ajar sama ibunya. Udah tinggalkan. Gitu. Jadi yang tanyakan pertama kali keindahannya. Sebab kalau ditanyakan agamanya dulu, nih ada akhwat nih siap nikah. Gimana agamanya? Pakai jilbab? Pakai jilbab aja. Gimana hafalannya? Wah, hafal 17 juz. Wah, begini. Begitu dilihat, ya. Ya. Bopeng, peset, hitam misalnya, ya. Dia batalkan. Berarti dia telah meninggalkan seorang akhwat, seorang wanita yang hafal 17 juz, yang salihah, yang menutup aurat, berjilbab, kada. Ah, enggak baik. Maka sekali lagi, tanyakan kecantikannya dulu, keindahannya dulu. Habis itu baru tanyakan agamanya. Paham? Lambat mempraktekkan. Soalnya yang berikutnya, apakah semua bid'ah itu sesat, walaupun di dalam bid'ah itu banyak sekali kebaikan di dalam? Iya. Kebaikan yang bercampur, maka kebaikan ini tertolak. Apa faedahnya? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan, menghindar dosa, itu harus diutamakan daripada mencari pahala. Jadi tujuan pertama adalah kita jangan sampai berdosa. Itu. Yang penting kita tidak dosa. Walaupun enggak dapat pahala bukan tujuan utama. Tujuan utama jangan sampai kita berbuat dosa. Karena intinya adalah kita tidak berdosa. Ada orang enggak punya pahala sedikit pun. Enggak pernah beramal baik. Tapi enggak punya dosa. Surga apa neraka? Kira-kira. Hah? Surga apa neraka? Enggak punya. Belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah baca Al-Qur'an, tapi enggak punya dosa. Surga apa neraka? Ragu ya? Bingung? Ya? Belum pernah sholat, belum pernah zakat, belum pernah baca Al-Quran, belum enggak punya pahala sedikit pun. Tapi dia enggak punya dosa. Contohnya nanti ya, ini aja dulu. Ya? Masuk surga atau neraka? Surga. Siapa contohnya? Dia bayi mati, atau dia baru masuk Islam dari Kristen atau dari Buddha langsung masuk Islam. Begitu baca syahadat, mau wudu, kepleset, mati misalnya. Ya, belum pernah wudu dia, belum pernah sholat, belum pernah baca Al-Quran. Dia hanya baru baca syahadat. Tapi dia enggak punya dosa. Orang yang masuk Islam, ketika detik itu dia masuk Islam, seluruh dosa aja diampuni. Ketika dia masih Kristen dulu, masih Buddha dulu, semuanya diampuni. Al-Islam tajubu ma qablahu. Masuk Islam menghapuskan dosa sebelum dia masuk Islam. Nah, maka yang penting kita tidak berbuat dosa. Jika di dalam bid'ah itu ada kebaikan, ada ngasih makanan, ada baca ini, baca itu, maka tercampur di sini. Nah, ini tidak boleh kita lakukan. Karena ada pahala juga, ada dosa juga. Padahal kita disuruh menjauhi dosa. Bukan disuruh atau diwajibkan mencari pahala. Ya. Orang apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang dengan beban di luar kesanggupannya. Orang idiot, dia tidak bisa menerima pelajaran. Dia tidak bisa menerima ilmu. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan beban. Maka Allah tidak wajibkan kepada dia sholat, puasa, bahkan beriman. Mengetahui Allah pencipta itu apa, dia enggak sanggup. Ya. Ya. Ketika dia waras, ketika dia waras dihisab, ketika dia gila tidak dihisab. Karena orang gila berarti dia telah diangkat. Karena ada orang yang diangkat kewajibannya. Tidur, gila, lupa. Apapun, dosa apapun yang kita lakukan ketika kita tidur, lupa, gila, maka tidak ditulis sebagai dosa. Ya. Ah. Kalau dia kadang waras, kadang gila, ya hati-hati aja ketika waras. Jangan pura-pura gila. Pertanyaan berikutnya, hormat kepada orang tua dengan cara mencium tangan. Para imam membolehkan sebagai tanda kasih sayang. Ya. Bukan tanda penghormatan. Sebab kalau mencium tangan ini sebagai tanda penghormatan, berarti kita harus mengatakan para sahabat Nabi tidak hormat kepada Nabi. Karena tidak waris bahwa para sahabat Nabi ketika setiap kali bertemu dengan Nabi salaman mencium tangannya, tidak ada. Bolehkah mencium tangan? Boleh. Sebagai tanda kasih sayang. Buktinya apa? Nabi mencium tangan Fatimah. Nabi mencium tangan Fatimah. Siapa Fatimah? Putri Nabi. Anak perempuan Nabi. Berarti apa? Bukan penghormatan. Kok Nabi menghormat Fatimah? Yang ada menyayangi Fatimah. Berarti sekali lagi mencium tangan yang dicontohkan oleh Nabi itu tanda kasih sayang. Bukan tanda penghormatan. Kalau ponakan yang pokok kan sekarang harus kirim salam ke pamannya. Sampaikan ini ya, sampaikan. Keponakan dengan paman kan mahram, berarti boleh salaman. Boleh salaman, boleh boncengan dan seterusnya. Tapi sekali lagi untuk cium tangan kita harus sampaikan kepada keluarga kita bahwa ini bentuk kasih sayang. Tidak tepat jika kita katakan sebagai bentuk penghormatan. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, kenapa para nabi sebelum Nabi Muhammad tidak dibuat kitab-kitab yang diturunkan seperti Al-Quran? Melihat banyaknya manusia sebelum Al-Quran, ada banyak azab-azab yang diturunkan oleh Allah. Kenapa sebelum Al-Quran? Kenapa para nabi sebelum Nabi Muhammad tidak dibuatkan kitab-kitab yang diturunkan seperti Al-Quran? Siapa bilang? Injil? Apa Injil beda dengan Al-Quran? Injil, Taurat, Zabur kan sama dengan Al-Quran. Artinya sama-sama firman Allah. Sama-sama kitab Allah. Itu. Diturunkan. Hanya diselewengkan oleh mereka. Diselewengkan oleh ulama-ulama mereka. Sehingga mereka merubah-merubah Taurat, merubah Injil, merubah Zabur. Maka kita dapati hari ini Injil terdapat cerita di mana Nabi Lut menjinai anaknya. Maka kitab suci ada yang seperti itu. Ya. Nabi Isa anak Allah. Itu dari mana? Dari Allah bukan. Dari pendeta dan faktur mereka yang merubah-rubah Injil. Ya. Mohon maaf saya tidak bisa lama, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasih.